jualan nubuat. Ah, tentu satu kata yang sungguh kurang ajar rasanya. Jualan nubuat, apa ia bisa? Itulah gugat hati orang percaya sebagai orang beragama. Nubuat terlalu suci, nubuat sangat luar biasa. Mana mungkin bisa diperjualbelikan dalam kehidupan sehari-hari? Ah, mungkin Anda sudah lupa. Yudas menjual Yesus seharga 30 keping perak. Apakah Yesus orang berdosa? Jelas jawabnya tidak. Apakah ia manusia yang penuh dengan kelicikan? Sudah pasti, sekali lagi, tidak. Apakah dia kurang baik? Oh, dia sangat baik. Apa yang tidak dilakukannya? Dalam kata kebenaran, semua dikerjakannya. Dosa apa? Setitik pun yang dia buat di kehidupannya? Jawabannya pasti lagi, tidak ada. Tapi ia dijual. Begitu pula dengan nubuat. Ia menjadi barang jual beli dari banyak mereka di waktu lampau. Ketika para nabi berkarya, ternyata mereka pun rajin menjual nubuat. Tak sedikit yang melacurkan diri. Lihat saja di sekitar Ahab, sang raja. Mika menjadi satu-satunya nabi yang berjalan dalam kebenaran, menyuarakan kebenaran dengan risiko hukuman. Karena kebenaran yang dikatakan, Mika harus terpenjara. Ratusan, bahkan 400 nabi-nabi lainnya di bawah pimpinan Zedekia justru berdagang nubuat di istana demi menyambung hidup mereka dan tumpukan fasilitas yang mereka butuhkan. Maka nubuat menjadi jual beli. Celakanya, semakin hari semakin panjang barisan orang yang suka membeli nubuat. Semakin hari semakin panjang orang yang tenggelam dalam nubuat. Nubuat tak lagi mencintai kebenaran yang hakiki, yang bukan saja diucapkan, tetapi kini sudah menjadi tulisan yang bernama kitab suci. Tak pernah diselidiki, apalagi disukai. Tapi nubuat itulah yang dikehendaki, karena nubuat bisa diberi sesuai dengan bayaran dan saling menguntungkan. Nubuat apa lubuat? Itu sebuah pertanyaan. Tetapi yang pasti, penjual dan pembeli sama-sama senang dalam nubuat yang penuh tipuan. Mengapa? Karena memang manusia penuh kepalsuan. Dan dalam agama manusia banyak yang menyukai tipuan demi tipuan. Maklum, kebenaran menyakitkan. Kejujuran sangat tajam, terasa pedih di kehidupan. Seharusnya Anda belajar menyukai kebenaran sekalipun menyakitkan, karena kebenaran selalu menjanjikan masa depan yang penuh kepastian. Awas, jangan lagi jualan nubuat, atau memang itu lu yang buat. Bersama saya, Bigman Sirait.